aktor kondang Jawa Timur tuh. Asli kelahiran kota Pudak Gresik. Bertalenta banyak penggemarnya. Saya yakin Anda semuanya kagak penasaran. Tentu ada PO Kurniatran, ada Ramayana, juga ada Merpati Syuting. Keri Mahesa Nyu Palapa. Selamat malam Rembang. Spesial buat anak-anak semuanya, kita goyang lagi yuk. Bareng Nyu Palapa. Tinggalkan para sahabat-sahabatku SMP Indonesia, kita goyang lagi Mas Bos. Terima kasih Mas Bos.